tidak melakukannya, dicap tidak cinta dengan Rasul, tidak mencintai dengan tidak mencintai Allah bahkan sesat. Maka kata sahabat kullu bid'atin dhalalah walau annasu hasanah. Setiap bid'ah itu sesat walaupun manusia melihatnya baik. Manusia melihatnya sesuatu yang baik. Ya misalkan ada ayat Allah dibaca di dalamnya yang ada berkumpul begitu. Nah, ketika sudah tidak ada dalilnya, Nabi tidak kuat, dia akan tertolak walaupun manusia melihatnya baik. Mana amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad. Barang siapa beramal suatu amalan tidak dasarnya dari kami, maka dia akan tertolak. Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa rad. Barang siapa membuat perkara-perkara yang baru yaitu bid'ah yang tidak ada dasarnya dalam diri kami ini, maka dia akan tertolak. Dalam kacamata syariat buruk, dan Allah sangat membenci, Rasul sangat membenci perkara bid'ah ini, karena hancurnya umat-umat terdahulu yaitu dengan bid'ah, yaitu bid'ah dalam segi akidah, bid'ah syirkiyah. Di antaranya ketika Nabi Nuh, ketika orang-orang soleh meninggal di antara mereka, yang kemudian mereka membuat bid'ah perkara yang baru yang tidak diajarkan, yaitu membuat patung-patung dan gambar dan memakmurkan kuburan. Sehingga di situ dipasangnya patung-patung tokoh-tokoh orang-orang soleh. Kemudian meninggal orangnya yang membuat patung dan gambar-gambar di kuburan orang-orang soleh. Tinggal generasi yang lebih jahil lagi, yaitu menyembah. Jadilah berhala-berhala. Ya, yang dalam surat Nuh dikatakan wala tadarna wadda wala tu'a wala yaghutsa wa yu'qa wa nasra. Jangan kamu tinggalkan Tuhan-Tuhan kami. La tadarna alihatakum. Mereka saling menasehati satu dengan yang lainnya. Jangan kamu jawab itu seruannya Nabi Nuh, yaitu untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan kamu. Wala, jangan kamu tinggalkan wadda dan seterusnya. Lima berhala yang disebutkan itu adalah tokoh-tokoh orang soleh, orang-orang soleh yang dijadikan sesembahan selain Allah. Itulah dahsyatnya bid'ah, sehingga Allah hancurkan dengan Allah tenggelamkan, dan hanya yang Allah selamatkan yang ikut Nabi Nuh di dalam perahunya. Maka bid'ah paling dibenci oleh Allah dan Rasul dan paling disenangi oleh iblis. Karena dengan bid'ah itu iblis banyak temannya. Ya, iblis juga masuk neraka enggak mau sendirian. Ya, mau ajak teman. Ya, pelaku-pelaku bid'ah lah. Bahkan di dalam hadis riwayat Muslim nanti para nabi mempunyai haut itu apa? Telaga. Ya. Man yasrab, barang siapa yang minum dari telaganya Nabi, lam yatma ada badan, dia gak akan haus lama-lamanya. Dan di antara umat ada yang mencoba minum tapi diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Nabi bilang, kenapa ya Allah, itu adalah umatku. Kata Allah, kamu tidak tahu apa yang mereka buat setelah kematian. Yaitu ditafsirkan oleh para ulama, apa yang mereka buat? Kama qala Syekh Rabi dalam menafsirkan hadis ini, mereka membuat perkara-perkara yang tidak ada dalam agama. Yang membuat perkara yang baru, yang diklaim itu adalah agama, maka diusir dari telaga Nabi. Maka ahlul bid'ah ya, disenangi oleh iblis dan diusir ya, oleh Allah dari telaga Nabi, dan dia tidak akan dapat meminum telaga yang ada nanti di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Silakan, kalau ada yang masih mau langsung silakan. Kalau enggak saya bacakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya, karena tetangga itu macam-macam ya. Kalau dia orangnya muda, memahaminya, ya, terangkan aja. profesional, terbuka, mau dialog, educated lah, bisa diajak dialog terangkan. Wah, saudara itu begini, begini, begini, sampai paham. Oh gitu ya, mudah-mudahan dia sadar. Sambil didoakan dengan kasih sayang, ya begitu, nanti terangkan. Tapi kalau temperamen, pemarah, galak, ini ya jangan, akuan aja, jangan kayak urusan. Gitu. Jadi lihat dulu siapa. Kalau dia mau tahu, dari tadi aja dia. Ya, kalau buat saya galak begitu, makan, ya nanti jadi heboh. Kasih alasan itu. Memang pergi lah, pergi ke rumah orang tua. Puasa ini mau diarah orang tua. Ada jalan turun, ya pergi ya. Gak harus ada. Ya, jadi dilihat dulu. Dilihat dulu. Ya, dan sebaiknya jauh-jauh hari itu kita sudah dakwah sebelum ada kematian, sebelum ada acara-acara seperti itu, sudah bertetangga, ya kan, sudah ngobrol sama RT. Jadi kalau dari itu sudah tidak diundang lagi, dan tahu mana dia berpercuma diundang atau pernah datang, ya. Nah, ikhlas sama RT, Pak RT. Kan di Indonesia itu udah lama kan perbedaan yang udah wajar, gak usah diributkan. Nah saya ini yang termasuk begini, begini, begini. Oh gitu ya? Iya, yeah. Jadi gak perlu diundang, gak perlu kasih tahu aja. Terang-terangan aja. Sampai kata nanti dari mulut ke mulut, wah usah itu mah, wah itu mah, percuma. Nah begitu. Nanti kalau ada yang tahu alasannya, dulu. Gitu. Ya, daripada kita bohong, RT, nanti dari RT itu akan tersebar. Terang-terang, assalamualaikum Pak RT, ngobrol kemarin nanti bayar iuran, camah kayak apa kan? Pak RT tahu kan? Ya udah di Indonesia ini sudah ada perbedaan itu sejak zaman dahulu sudah ada. Nah salah satunya perbedaan-perbedaan yang di lingkungan Pak RT itu ada yang begini, ada yang begini. Nah saya ini yang termasuk begini nih Pak RT. Kalau ada kematian, saya nggak bisa gini. Terang, oh gitu ya, oh ya bapak. Itu hak bapak, ya. Udah, nggak ada kendala gitu. Kalau gotong royong bersihin sampah, insyaallah Pak RT undang saya. Ya, bersihin masjid, ayo. Bersihin got, ayo. Nah, ya patungan untuk anak yatim, ayo. Korban banjir, ayo, ya. Tapi kalau patungan untuk mau mudah, akuan, enggak. Nah, gitu, ada. Yang dia, yang dia, yang enggak, yang enggak. Ya, tapi punya data, ya. Apalagi kalau untuk RT, ya lebih enak lagi. Ya, siapa lagi yang mau tanya, yang langsung. Kalau enggak, kita tadi baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apakah benar kita berziarah kubur? Nah, dilarang mencabut rumput yang hidup, katanya Ustaz. Nah, katanya Ustaz, karena rumput yang hidup, dia mendoakan setiap detik pada ahli kubur. Iya. Tidak ada larangan untuk mencabut rumput atau menanam rumput. Tidak ada perintah dan tidak ada larangan. Yang ada begini dalam hadis sahih, ya, di mana Rasulullah SAW melalui atau menziarahi kubur, kemudian Rasulullah SAW terdiam dan terdengar. Yang orang yang di dalam kubur sedang diajar. Kemudian Nabi mengambil pelepah kurma dan menancapkannya. Kemudian Nabi berdoa, semoga yang selama pelepah kurma ini masih hijau tidak kering, dia diistirahatkan dari azab kubur penghuni. Ketahuilah sesungguhnya sahib kubur ini bukan diazab karena perkara-perkara besar, tetapi masalah yang dianggap remeh oleh mereka, yaitu apa? Tentang najis. Nah, Itu yang ada. Riwayat ini tidak bisa dikaitkan dengan kubur itu harus ditanam supaya tidak supaya tanamannya itu berzikir dan mengampuni orang yang di dalamnya. Tidak ada riwayat. Saya nggak pernah baca riwayat seperti itu. Ya mungkin ada bapak-bapak di sini yang tahu ada riwayat seperti itu. Yang jelas sahihul kubur yang akan mendapat ampunan dari anak-anak yang mendoakannya, anak soleh yang mendoakannya. Ya, idza mata ibnu adam min qata illa min salasin. Hadis riwayat Muslim. Kalau seorang anak Adam yaitu manusia meninggal, terputus seluruhnya kecuali tiga perkara. Waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh mendoakannya. Sodaqatun jariyah, harta apa sodaqah yang mengalir. Al-ilmu yantafu bi, ilmu yang bermanfaat. Ya. Jadi bukan rumputnya di padang, di sana enggak ada rumput, enggak ada doain di padang pasir. Ya, kuburan kuburan-kuburan apa sahibul Uhud, perang Uhud itu pasir batu. Enggak ada rumputnya, berarti kering mereka dari doa. Ya, nah, jadi ini tidak benar. Nah, mau dicabut maka itu urusan ini aja, dunia aja. Nah, sebaiknya ya, kalau memang udah tinggi kayak alat-alat ya dipotong ya begitu. Jadi bukan masalah pengampunan atau rumput itu mendoakan cari kubur, tidak. Ya, Allah. Ya, nah, ini barusan kita setiap anak itu ada ya akan meninggal dari tiga perkara terputus maksudnya. Ini yang bermanfaat anak soleh dan bagaimana kita bersedekah untuk orang yang telah meninggal orang tua kita, apa akan diterima? Yang apa kita tidak memberikan? Tidak dimulaikan mencabut uban atau rambut putih. Ya, betul. Ya, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakannya, sedekah jariah. Terus bagaimana anak untuk bersedekah yang ditujukan kepada orang tua kita? Syekh Dr. Soleh Fauzan menyatakan di dalam kitab Al-Mulakhasah Kitab Tauhid, orang anak yang dia tahu bahwa orang tuanya muslim dan muslimah dan memerintahkan dia sejak kecil untuk mengamalkan Islam, sholat lima waktu, zakat, puasa, sedekah, enggak perlu lagi istilah bersedekah untuk orang tua, sholat untuk orang tua, baca Quran untuk aku, baca Al-Fatihah untuk orang tua, arwah orang tua, enggak perlu. Dia buat aja itu sedekah, sholat lima waktu, puasa, itu langsung otomatis sampai. Haditsnya lewat Muslim, man dalla khairan, barang siapa menunjukkan kebaikan, itu barang siapa itu siapa saja, apalagi orang tua, maka bagi dia pahala sama persis dengan orang yang mengerjakannya. Orang tua kita menunjukkan kebaikan tadi, sholat, sedekah, apa kita disuruh sejak kecil, maka setiap yang kita kerjakan langsung dapat. Maka nggak perlu lagi disebut ini sedekah untuk orang tua, ini Al-Fatihah untuk orang tua, ya Al-Baqarah untuk orang tua, ya nggak perlu begitu, baca aja langsung, ya itu namanya takalluf, menyusah-nyusahkan diri. Suatu yang sudah otomatis maka disebut-sebut lagi. Nah, itu otomatis dan gak akan nyasar, gak sampai ke orang tua orang lain. Misalnya seorang karena kuburan yang udah kebongkar apa ini gak jelas di mana kuburan orang tuanya. Ya udah, dia doa aja, gak nyasar. Emang kata pos gak nyasar, tukang pos. Kalau malaikat enggak ada yang nyasar. Ya, begitu. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim, seorang merasa terkejut. posisinya betapa tingginya di jannah, padahal dia ikut, dia tahu amalannya enggak seberapa. Diberitakan padanya, itulah perbuatan anak-anak kamu yang selalu mendoakan ya sehingga dia tinggi derajatnya. Maka jadi orang tua cerewet, anak dari kecil disuruh-suruh aja terus. Ya, kadang-kadang ketika kita orang tuanya masih hidup, dia belum mengamalkan, masih menolak, masih malas, masih enggak apa-apa terus. Karena hasil satu dakwah bukan ketika kita hidup saja, kadang ketika sudah mati baru anak itu pada sadar. Ya, itu juga berhasil namanya. Jadi ukuran hasil dakwah itu bukan kita merasakannya ketika hidup. Makanya nggak boleh putus asa terus, walaupun anak itu sudah punya suami, anak itu sudah punya istri, yang laki sudah punya istri, yang terus kita sampaikan sampai kita mati. Mungkin ketika kita masih hidup kita ditolak terus, begitu kita mati baru mereka merenung, sadar, taubat, mengalir itu. Nah, ini nanti kita ketemu pembahasan seperti itu oleh Syekh Muhammad Al-Salami di dalam bab dakwah. Ya, maka jadi orang tua harus rajin-rajin memberi tahu, menyuruh anak-anak sholat lima waktu, sedekah, berbuat baik, ya berwasiat. Gitu. Kalau mau pergi lama, wasiat. Kumpulin nasihat anak, kamu jangan lupa ya sholat lima waktu, ya bantu orang tua doakan, bantu orang miskin bersedekah, apa semua buat kebaikan dalam Islam kamu lakukan. Nah, begitu. Jadi akan mengalir kepada kita otomatis, walaupun anak nggak menyebut dia akan sampai. Ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tolong jelaskan tentang larangan sholat di masjid yang ada kuburannya, syukron. Iya. Ada beberapa riwayat yang sah di dalam sifat sholatun nabi, juga ada di dalam ahkamul janazah masuk juga ada, bahwa dilarangnya sholat yang situ ada kuburannya atau menghadap kubur. Sholat lima waktu, sholat sunnah, kecuali sholat sholat mayit yang ketinggalan, yang dikubur, yang kekuburan. Itu ada sunnahnya di mana Rasulullah yang bertanya kepada sahabat, mana ini yang suka ngurus? Ada seorang yang biasa ngurus masjid meninggal, tapi tidak sampai beritanya kepada Nabi, sehingga Nabi tidak sempat menyolati. Maka Nabi minta, mana kuburan itu? Ini dalil khusus Nabi sholat mayat, sholat jenazah di kuburan yang belum disolatkan oleh Nabi. Sholatnya sholat jenazah, yang bukan sholat zuhur Nabi. Nah, dalil ini nggak bisa dipindahkan, ya. Bahkan jelas riwayat-riwayat yang lain bahwa yang namanya kuburan itu tidak harus bersih dari tempat peribadatan. Peribadatan di mana sholat atau doa. Hadisnya di antara riwayat Bukhari, la'anallahu al-yahuda wan nasara takhudhu qubura anbiya'i masajida. Allahumma la taj'al qabri watana yu'ba. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan mereka, nabi-nabi mereka sebagai masjid. Harus dipisahkan yang namanya kuburan dan masjid. Ya Allah, jangan jadikan kuburku berhala tempat menyembah, tempat beribadah. Jadi memang terpisah. Ya. Terus bagaimana itu? Ya, di Masjid Nabawi, ini selain soal. Kenapa? Karena kuburan Nabi di rumah Aisyah. Nabi wafat di mana? Di rumah Aisyah. Dikuburnya di mana? Di rumah Aisyah. Berdasarkan hadis, innal anbiya yudfanuna haitsu yukbadun. Sesungguhnya para nabi dikubur di mana mereka diwafatkan. Karena wafat di rumah Aisyah, maka dia dikubur di rumah Aisyah. Ketika itu terpisah yang namanya kuburan dengan masjid terpisah. Pada zaman tabi'in ada pelebaran masjid. Nah, rumah Aisyah gak bisa dibongkar karena rumah Nabi. Gak ada yang berani bongkar, kuburannya juga gak ada yang berani bongkar. Yang gak ada dalilnya. Nah, yang ada perbedaan para ulama dengan Umar pemimpin, jangan dilebarkan sampai nanti kena. Nah, akhirnya Umar lebih kuat daripada ulama, menang para Umar pemimpin, akhirnya tetap dilebarkan seolah-olah kuburan Nabi di masjid Nabi. Ditiru di sini. Kalau mau niru jangan tanggung-tanggung, yang dikubur itu harus Nabi. Ini niru kuburannya orang lain yang dikubur, taruh di masjid. Ya, itu hanya satu yang ada di sana, begitu yang boleh. Yang lainnya enggak boleh. Kenapa? Karena bertentangan dengan sholat menghadap kubur, menjadi menjauhkan nanti dengan kuburan. Ya, tidak ada yang namanya di kubur itu ibadah-ibadah seperti itikaf, ya, kan begitu. Bahkan rumah aja beda dengan kuburan. Dalam hadis lain Nabi menyatakan la taj'alu buyutakum maqabira. Bayangkan dengan rumah aja kuburan itu lain. Apalagi dengan masjid harus beda. La taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu seperti kuburan. La baitun tuqra'u suratul Baqarah la yadkhulu syaitan. Salah satu pembedanya rumah yang dibaca surat Al-Baqarah setan gak akan masuk. Ciri-ciri rumah ada sholat sunnah kaum lelaki, ada sholat wajib kaum wanita. Di dalam rumah itu ada dibacakannya Al-Quran terutama surat Al-Baqarah dan seterusnya, ada pengajian. Kalau kuburan enggak ada. Nabi bedakan, kita disuruh bedakan rumah sama kuburan, apalagi kuburan dengan masjid, jangan digabung. Ya, coba kalau orang masuk ke kuburan doanya apa? Sama nggak sama doa masuk masjid? Doa kuburan apa? Kalau ziarah kubur, assalamualaikum ya ahlal diyar minal muslimina wal muslimah wa antum qabidimuna wa nahnu insyaallah kun afallana wa alakum. Kalau masuk masjid apa doanya? Terus bagaimana kalau masuk masjid rumah masjid yang ada kuburan? Nah, tanya doanya apa? Enggak ada, Nabi enggak pernah mengajarkan. Makanya doanya aja enggak ada, jangan masuk. Nah, beda depannya. Masjid masuk masjid jelas. Ya. Masuk kuburan jelas doanya. Kalau masuk masjid yang ada kuburan, doanya apa? Saya nggak tahu. Bawa kemari hadisnya, kalau ada. Ya, yang doif aja nggak ada. Ya. Ustaz, ana resah di tempat musola mana ada ibu-ibu latihan marawis. Nah, auratnya pada terbuka. Ini mah pemandangan umum. Tinggal kalau kuat di situ, kalau enggak hijrah, ya pindah. Apalagi kalau masih ngontrak, pindah aja. Cari kontrakan yang bebas dari gini-gini. Ya. Oke itu. Ya, kalau mau dakwah berani ya dakwah, kalau enggak enggak bisa. Ini mau ngapain nanti? Ya, mau disetop. Ya, iya. Jadi kalau misalnya ngontrak, pindah aja. Dan sekarang pilih cari yang aman. Ya, begitu, begitu. Jadi ini memang fenomena yang umum. Ya, musola-musola mengajar ibu-ibu yang isinya nyanyi-nyanyi, salawatan-salawatan, ya, latihan-latihan marawis seperti ini. Ya, saya dulu latihan Karetengsin. Saya lahir di Bendungan Hilir, besar di Karetengsin, ngambil dulu dari Tanah Abang. Tiap malam itu. Ya, taunya di antara lagu yang kita hafal lagunya siapa? Nah, Ummu Kultsum gitu, percintaan. Wah, anak SD udah lagu percintaan Arab. Taunya pas udah belajar bahasa Arab, wah kacau ini lagunya. Ya. Tadinya mah Islam aja. Ya. cium tangan gitu. Nah, kelihatannya lagu percintaan berbahasa Arab. Yang ngelatih, nggak paham. Apalagi yang dilatih, kita masih SD malah paham. Waktu itu tentang show, tentang kerinduan seorang dengan kekasihnya. Ya lagu-lagu cinta. Nah, itulah. Coba ya orang yang lagu marah wintanya, suratin lagunya. Di antara sini itu banyak lagu-lagu percintaan, kalau untuk ya, nah itu masuk budaya, nggak ada kaitannya dengan Islam, ya. Tapi karena mereka awal, dia pikir ini Islam. Itulah beratnya di kita ini. Arab, urusan Arab sedikit sudah kaitannya dengan Islam. Padahal di Arab bola itu pengumumannya pakai bahasa Arab, HP pakai bahasa Arab. Nah, komentator bola Arab itu pakai bahasa Arab. Gol, masya Allah. Gol maksudnya. Mau diaminin. Nah, ini kita, apa yang Arab-Arab pokoknya diterima tanpa diseleksi lagi. Ini syair, apalagi cinta atau bawa kemusyrikan. Pokoknya kayaknya Islami enggak semua. Dia lupa bahwa Abu Jahal itu berbahasa Arab. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib itu bahasa Arabnya sejak kecil jago. Ya, nah, kan sesat-sesat aja. Inilah memang kita sedih. Ya, apa Arab sedikit, udah ya dilestarikan. Ya, jadi kalau tinggal seperti ini, kalau daripada nggak kuat, pindah hijrah, hijrah. Karena nanti anaknya hafal. Kan biasa pakai speaker. Bapaknya mah udah kuat, udah ngaji, ibunya udah ngaji, anaknya ikut. Ya, nanti anaknya hafal. Al-Quran gak hafal, Marawis hafal. Ya, jadi ini musibah kalau tinggal seperti ini. Wallahualam, cukup ya. Subhanallah, yang mungkin syekh dan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untung di kartu. Iya.